السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita ingin melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Kitab yang sudah kita mulai pembacaannya, dan hari ini adalah pertemuan kita yang ke-19. Sempat terputus cukup lama, kita tidak membaca kitab ini. Kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad Ibnu Hafiz Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebagaimana kita ketahui, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah adalah kitab di bidang akidah yang ditulis oleh muallif Syekh Hafiz Ibni Ahmad Al-Hakami dengan metode tanya jawab. Dan hari ini kita memasuki pertanyaan ke-78 terkait dengan rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Rukun iman yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan nomor 78. Qala al-muallifu rahimahullahu taala: Ma dalilul imani bil kutub? Apa dalil bahwa kita harus beriman kepada kitab-kitab? Ya. Al-jawab, adapun jawabannya, kata beliau, adillatuhu katsirah. Dalilnya banyak tentunya. Minha qauluhu ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah di surat An-Nisa ayat 136, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabilladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi anzala min qabl. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berimanlah kepada Allah, kepada rasulnya, kepada kitab yang diturunkan kepada rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Artinya beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Begitupun ma'asyiral muslimin, di antara dalil yang beliau bawakan adalah firman Allah surat Al-Baqarah 136, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq وإسحاق ويعقوب والأسباط. Dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Ya'qub, dan Al-Asbat. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. Sebagaimana kami beriman kepada apa yang diberikan kepada Musa, kepada Isa, dan apa-apa yang diberikan kepada para nabi dari Rabb mereka, yaitu dari Allah subhanahu wa ta'ala. La nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya, dan kami adalah orang-orang muslim, yaitu orang-orang yang berserah diri. Dua dalil ini, ma'asirul muslimin, adalah di antara dalil yang menunjukkan kepada kita wajibnya kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya beriman kepada kitab adalah di antara rukun iman, yang mana seandainya seseorang mengingkari keseluruhannya atau sebagiannya atau bahkan salah satunya, maka dia dianggap sebagai orang yang murtad bil ijma, berdasarkan ijma para ulama. Jadi kalau ada yang mengingkari keseluruhannya atau mengingkari sebagiannya atau salah satunya atau hanya meyakini satu saja, maka dia adalah orang yang murtad, orang yang tidak dianggap beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 131. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Ya. Jadi, beriman kepada kitab-kitab adalah ruknun min arkanil iman. وَيَقْفِي فِي ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dari sekian banyak ayat atau hadis yang menunjukkan tentang wajibnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, cukup satu dalil saja sebenarnya, kata beliau, yaitu firman Allah surat Asy-Syura ayat yang ke-15, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Dan katakanlah, tentunya khitabnya adalah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Katakanlah, ya Rasulullah, آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ. Aku telah beriman kepada apa-apa yang Allah turunkan di antara kitab. Walaupun ayat ini adalah khitabnya yang diajak bicara adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perintah atas nabi, akan tetapi di dalamnya terdapat amrun li jami'i ummatihi. Di dalamnya terdapat perintah untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa barang siapa yang mengingkari keseluruhannya atau sebagiannya atau salah satunya atau hanya beriman kepada satu dari kitab yang pernah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mereka adalah orang-orang yang tidak sah keimanannya. Ya, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Karena tidak boleh kita membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kita beriman secara umum bahwa semuanya adalah berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara tafsil, ya, kita beriman kepada Al-Quran ijmalan wa tafsilan. Kita beriman kepada Al-Quran baik dalam pengertian yang umum atau dalam pengertian yang terperinci. Terperinci tentunya kaitan dengan kebenaran kandungan-kandungannya, ketundukan kepada perintah-perintahnya, dan ta'zim, mengagungkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tiga, secara terperinci nanti akan disebutkan. Yang pertama adalah tasdiq kulla ma ja'a fihi. Kita benarkan semua yang datang di dalam Al-Quran. Kemudian kita taat kepada semua ketentuan dan perintah. Dan yang ketiga adalah ta'zim, mengagungkan Al-Quran. Ini dari sisi tafsil secara terperinci. Adapun kepada kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat atau kitab Injil atau kitab Zabur Nabi Daud, adalah kita beriman secara umum. Lalu dikatakan di sini, ma'asirul muslimin, kita memasuki pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ke-79, ya. Jadi pertanyaan ke-78, apa dalil wajibnya kita beriman kepada Al-Kutub, yaitu kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pertanyaan 79, saudaraku sekalian rahimakumullah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, hal summiyat jami'ul kutub fil Qur'an? Apakah semua kitab-kitab yang pernah Allah turunkan disebut namanya di dalam Al-Quran? Ini pertanyaannya. Hal, apakah summiyat jami'ul kutub fil Qur'an? Apakah semua nama-nama kitab yang Allah turunkan disebutkan di dalam Al-Quran? Al-jawab, jawabannya kata beliau, sammallahu minha fil Qur'an. Sebagiannya telah disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Wa huwa at-Taurah wal Injil waz-Zabur wa suhuf Ibrahim wa Musa. Ada lima, ya. Walaupun nanti terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah suhuf Musa adalah Taurah atau sesuatu yang lain. Ya, artinya apakah Nabi Musa hanya diberikan Taurat saja, atau diberikan yang lain yang disebut dengan suhuf, atau suhuf itu adalah Taurah. Ini terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Kalau kita anggap bahwa Nabi Musa mendapatkan suhuf, atau di ayat yang lain disebut dengan istilah alwah, yaitu lembaran-lembaran, ya, maka menjadi ada lima. Tapi kalau suhuf kita artikan sebagai Taurah, maka menjadi empat. Ya, Taurah, lalu Injil, Zabur, lalu suhuf Ibrahim. Kalau kita anggap bahwa suhuf Musa adalah Taurah. Tapi kalau kita anggap bahwa Nabi Musa mendapatkan Taurah, dan selain mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa pun mendapatkan misalnya suhuf, maka hitungannya menjadi lima. Wa dzukira al-baqi jumlatan faqala ta'ala. Yang disebutkan secara khusus, yaitu dalam bentuk nama, ada lima atau ada empat. Tetapi selebihnya disebut secara global. Ya, disebut secara global. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, di mana Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali dirinya yang maha hidup dan maha mengurusi makhluknya. Dia telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, yaitu Al-Quran, bilhaq, dengan membawa kebenaran, musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah telah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Jadi di sini dikatakan, ya Rasulullah, Allah turunkan kepadamu Al-Qur'an. Al-Qur'an ini datang bil haq, dengan kebenaran. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang berfungsi untuk membenarkan apa-apa yang datang sebelumnya. Ini adalah penyebutan yang umum bahwa sebelum Al-Qur'an telah turun kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para rasul, yaitu para utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalat Taurata wal Injil, dan di antara kitab-kitab tersebut adalah kitab Taurat dan kitab Injil. Di surat An-Nisa 163 kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ataina Dauda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Di surat An-Najm ayat 36-37 Allah berfirman, am lam yunabba' bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa, apakah belum datang berita kepada mereka tentang apa yang ada di dalam lembaran-lembaran Nabi Musa, wa Ibrahim alladhi waffa, dan lembaran-lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang selalu menunaikan janjinya. Ini pun penyebutan ya, ada yang diberikan kepada Daud, Zabur, ada yang diberikan kepada Musa alaihi salam, ada yang diberikan kepada Khalilullah Ibrahim alaihi salam. Lalu dikatakan ma'asirul muslimin di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh telah kami utus rasul-rasul kami dengan membawa al-bayyinat, penjelasan. Dan kami turunkan bersama mereka al-kitab wal-mizan, dan timbangan. Liyakuman nasu bil-qisto, agar manusia bisa menegakkan keadilan, bisa menegakkan kebenaran. Dalil ini, ma'asirul muslimin, yaitu surah Al-Hadid ayat 25, di mana Allah berkata, laqad, sungguh telah, arsalna, kami utus rusulana, utusan-utusan kami, bil bayyinat, mereka datang dengan penjelasan. Ya, penjelasan antara mana yang hak dan mana yang batil. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan kepada mereka Al-Qur'an, kami turunkan kepada mereka, mohon maaf, Al-Kitab, ya, wal mizan, dan timbangan. Liyaquman nasu bil qist, agar manusia menegakkan keadilan, kebenaran. Ayat ini ya, kalau kita baca penjelasan para ulama, adalah dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwa tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi, mengutus seorang rasul, kecuali Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada mereka kitab-kitab. Nah, ini dalilnya ya. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa kitab-kitab itu jumlahnya ada 104 kitab. Hanya saja hadis ini adalah hadis yang lemah ya. Hadis yang la yasih an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya, disebutkan bahwa jumlah kitab itu ada 104 kitab. Hanya saja hadisnya lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah turunkan kepada mereka kitab. Hanya saja, saudaraku sekalian, kitab-kitab tersebut ada yang dikisahkan atau diceritakan kepada kita namanya dan kisahnya, ada pula yang tidak diceritakan. Tentunya yang tidak diceritakan jauh lebih banyak daripada yang telah diceritakan. Dalilnya tadi ya, ayat yang sudah kita baca, Al-Hadid ayat yang ke-25. Itu pertanyaan nomor 79 dari pembahasan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansurah. Kita ingin memasuki pertanyaan ke-80. Pertanyaan yang ke-80, qala al-musannif rahimahullahu taala, ma ma'na al-iman bi kutubillah? Ma ma'na al-iman bi kutubillah? Apa sih pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah? Kita wajib beriman kepada kitab Allah. Sebagaimana kita bacakan dalilnya sebelumnya. Kalau memang kita wajib beriman kepada kitab-kitab Allah, maka ma makna? Ma makna? Apa artinya? Dikatakan di sini al-jawab, ma'nahu at-tasdiqul jazim. Yaitu pembenaran yang pasti. Ya, pembenaran yang pasti. Bi anna jami'aha munazzalun min indillahi azza wa jal. Bahwasanya semua kitab-kitab itu turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama. Beriman kepada kitab, artinya beriman, yakin, membenarkan bahwa kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan karangan atau ciptaan manusia. Tetapi dia atau kitab-kitab itu jami'uha, seluruhnya diturunkan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, meyakini annallaha ta'ala takallama biha haqiqatan. Annallaha ta'ala takallama biha haqiqatan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berbicara. Ya, takallama, Allah telah berbicara, telah berfirman. Ya, dengan kitab-kitab tersebut. Kitab-kitab tersebut adalah isinya firman Allah haqiqatan, dalam makna yang sebenar-benarnya. Bukan majas, tetapi kalamullah. Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam biha, ay bi hadhil kutub al-munazzalah haqiqatan. Ya, dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Artinya Al-Quran bukan ciptaan. Bukan sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Sebagaimana anggapan orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tidak. Al-Quran bukan makhluk. Ahlu sunnah meyakini Al-Quran kalamullah. Ya, dan kalam adalah sifat Allah. Dan sifat mengikuti al-mausuf yang disifati. Oleh karenanya tidak mungkin Al-Quran adalah kalamullah. Ya, Al-Quran tidak mungkin adalah makhluk. Tetapi Al-Quran adalah kalamullah. Karena kalam adalah sifat. Dan sifat mengikuti mausuf yang disifati. Kalau kita katakan Al-Quran adalah makhluk, maka na'udzubillah min dzalik, kita mengatakan Allah adalah makhluk. Karena kalam saya adalah makhluk. Karena dia yasdur minal makhluk, muncul dari makhluk. Kalau Allah tidak. Allah tidak seperti itu. Kalamullah alal haqiqah. Al-Quran adalah, atau kitab-kitab termasuk di dalamnya Al-Quran adalah takallama biha haqiqatan. Allah benar-benar berbicara dengan kitab-kitab tersebut haqiqatan, dalam pengertian yang sebenar-benarnya, hakiki dalam bahasa Indonesia. Wahada sabitun bil ijma', dan bahwasanya kitab-kitab itu adalah kalamullah. Hal ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah yang tetap berdasarkan ijma, kesepakatan. Nanti akan disebutkan oleh beliau apa namanya beberapa dalil terkait dengan permasalahan ini dan hukum orang yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk sebagaimana ucapan orang-orang Mu'tazilah. Faminha al-masmu'u minhu ta'ala min wara'i hijabin biduni wasitah biduni wasitatir rasulil malaki. Famin hadhil kutub, di antara kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ada yang didengar langsung oleh para nabi. Masmu'u, faminha al-masmu'u minhu ta'ala. Di antara kitab-kitab yang pernah Allah turunkan ada yang didengar langsung oleh para nabi. Minhu ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Min warai hijab, dari belakang tabir, dari belakang hijab. Biduni wasitotir rasul al-malaki, tanpa adanya perantara sama sekali. Sebagaimana terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Ya, di mana Allah mengajak Nabi Musa berbicara, wa kallamallahu Musa taklima. Dan sebagaimana terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam di mana beliau dimi'rajkan. Ya, thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Fa'auha ila abdihi ma'auha, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Ya, di mana saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didekatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau mendengarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kemuliaan, ya, ini kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ini jenis yang pertama. Ya, jadi kitab-kitab yang Allah turunkan, baik yang diceritakan seperti kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, ada di antara kitab-kitab tersebut yang langsung didengar firman-Nya dari Allah subhanahu wa ta'ala, min warai hijab, dari belakang tabir. Lalu dikatakan di sini, ma'asir al-muslimin, biduni wasitatir rasulil malaki, tanpa menggunakan perantara sama sekali. Jadi langsung mereka diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui, ini terjadi pada Nabiullah Musa alaihi salam dan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Wa minha, dan di antara kitab-kitab tersebut yang pernah Allah turunkan, ma ballaghahu ar-rasulul malaki ila ar-rasulil bashari. Di antara kitab-kitab tersebut, kata beliau, ada yang disampaikan oleh utusan dari bangsa malaikat kepada utusan dari bangsa manusia. Tentunya dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu, menyampaikannya kepada para rasul. Jibril adalah utusan dari kalangan malaikat yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Adapun para rasul tentunya banyak. Dan penutup para nabi dan rasul adalah baginda kita, rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Lalu dikatakan di sini, ini jenis yang kedua. Jadi jenis yang pertama adalah min warai hijab. Allah berbicara kepada para rasul min warai hijab, dari belakang hijab. Dan para nabi dan rasul mendengar, ya, mendengar apa yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada para utusannya dari kalangan manusia dengan mengutus utusan dari kalangan para malaikat. Dalam hal ini adalah Jibril alaihi salam. Wa minha, dan di antara kitab-kitab yang pernah Allah turunkan, ma katabahu Allah ta'ala biyadihi kama qala ta'ala, Ada yang Allah tuliskan langsung dengan tangannya. Jadi ada yang miwara'i hijab, mubasyarah. Ada yang biwasitah, ar-rasul al-malaki. Yang ketiga adalah, ada yang langsung ditulis oleh Allah, setelah ditulis langsung diberikan kepada Rasul, sebagaimana yang diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Terkait dengan hal ini, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat ke-51, Allah katakan, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Dan tidaklah patut libasyarin bagi manusia, ayyukallimahullah, diajak bicara oleh Allah, kecuali wahyan, dalam bentuk wahyu. Jadi kalau Allah berbicara dengan makhluknya, Allah berbicara wahyan, dalam bentuk wahyu, au miwara'i hijab, atau Allah berbicara dari balik tabir, sebagaimana terjadi atas Nabi Muhammad dan Nabi Musa, au yursila rasula. Yang ketiga, Allah mengutus rasul. Fayuhiya biiznihi ma yasha. Maka dengan rasul itu Allah memberikan wahyu kepada siapapun yang dia kehendaki. Firman Allah surat Asy-Syura ayat 51. Jadi ada tiga metode ya. Langsung, lalu yang kedua wahyu, dari tentunya dari melalui perantara malaikat Jibril, ya, melalui perantara malaikat Jibril, dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menuliskannya langsung kemudian diberikannya kepada Rasul. Contohnya yang terjadi pada Nabi Musa, diberikan Taurat yang dalam riwayat yang sahih, ya, riwayat Imam Muslim, disebutkan bahwa khattallahu taurah biyadih, Allah menuliskan Taurat dengan tangannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, innallaha azza wa jal katabat Taurah qabla khalqi Adam bi 40 aman. Sesungguhnya Allah menuliskan Taurat sebelum menciptakan Adam, 40 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Dalam surat Al-A'raf ayat 144, ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Inni, aku ya Musa, istafaituka, telah melebihkanmu atau telah memilihmu, 'alan nas, ya, di atas seluruh manusia, birisalati, dengan risalah, yaitu dengan syariat, wabikalami, dan dengan kalam. Artinya Nabi Musa alaihi salam diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Waqala ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah mengajak Nabi Musa berbicara. Ya. Dan sifat kalam adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sifat kalam sifatnya azali. Ya, sifatnya adalah azali. Artinya Allah itu berbicara tanpa permulaan. Sejak awal memang dia maha berbicara. Ya, tidak memiliki permulaan. Sebagaimana zatnya awal, laisa qablahu syai'. Allah itu yang maha pertama tanpa permulaan. Dan Allah maha pertama dengan semua nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang sempurna. Di antara sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah adalah sifat kalam, yaitu berbicara. Walaupun ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yatakallam matasya, wa kaifa sya, wa ma'a man yasha. Allah berbicara bagaimanapun yang Allah kehendaki, kapanpun Allah kehendaki, dan dengan siapapun Allah kehendaki. Walaupun dari sisi al-kalam min haithul jumlah, kalam dari sisi makna yang umum, dia sifat azali. Dia adalah sifat yang azali. Ada tanpa permulaan. Karena Allah azali, al-awwal. Allah al-awwal, tanpa ada permulaan. Ya. Dan Allah al-akhir, wa laisa ba'dahu syai. Allah yang maha pertama, tanpa permulaan, dengan nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang sempurna, dan dia yang maha akhir, tanpa kesudahan. Yang pertama, tanpa permulaan, dan pertama tanpa permulaan, itu mencakup zat Allah yang maha sempurna, nama-namanya yang indah, dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Ya? Dan Allah maha akhir, ya, tidak ada setelah Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu apapun. Dan Allah adalah maha kekal. Ya? Segala sesuatu akan binasa. وَيَبَقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَمِ. Dan kekallah wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu surah An-Nisa ayat 164 ya. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak Nabi Musa takliman. Itu apa namanya? Penegasan bahwa kalam di sini bimaknahu al-haqiqi. Dalam pengertian yang sebenar-benarnya bahwa Allah mengajak Nabi Musa berbicara, tidak seperti perbuatan sebagian orang-orang yang menyimpang, di mana mereka mengubah, melakukan tahrif. Mereka katakan wa kallamallaha Musa taklima. Mereka ingin mengatakan bahwa Musa yang berbicara dengan Allah, bukan Allah yang mengajak bicara dengan Nabi Musa. Tentunya pembahasannya panjang ya, tetapi mereka terjebak dalam apa namanya kaidah-kaidah filsafat, kaidah-kaidah mantik, sehingga mereka tidak jarang berani mengubah atau mentakwil satu ayat yang sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Kemudian rekan-rekan sekalian, saudaraku yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala fi sya'ni Taurah. Allah katakan terkait dengan Taurat, Allah berfirman, وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Dan kami tuliskan, ini garis bawahi, dan kami tuliskan untuk Musa, fil alwah, di dalam lembaran-lembaran, min kulli syai, dari segala sesuatu, sebagai mau'izah, sebagai nasihat-nasihat, dan tafsilan, dan rincian-rincian hukum, likulli syai, atas segala sesuatu. Tentunya ini menjadi dalil ya, bahwa ada di antara wahyu yang Allah turunkan itu berupa tulisan yang memang telah dituliskan langsung oleh Allah. Dan hadis yang menunjukkan hal itu banyak. Dan hadis-hadisnya adalah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, termasuk perkataan Nabi Adam alaihi salam kepada Nabi Musa. Ya, di mana Nabi Adam, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, kataballahu lakat taurata biyadih. Allah telah menuliskan untukmu wahai Musa kitab Taurat dengan tangannya. Dalam riwayat khattalaka at-taurata biyadih, Allah tuliskan untukmu Taurat dengan tangannya. Wa fi riwayatin a'takal alwah, Allah telah berikan untukmu alwah, yaitu lembaran-lembaran. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang tadi kita baca adalah Al-A'raf 145. Wa qala fi Isa, dan Allah berfirman tentang Nabi Isa, wa atainahul injil, dan kami telah berikan kepada Nabi Isa Injil, ya, kitab Injil. Wa qala ta'ala, Allah berfirman tentang Nabi Daud, wa ataina Dauda zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Zabur. Ya. Wa qala ta'ala fi sya'nil Qur'an, dan Allah berfirman terkait dengan Al-Qur'an, lakinillahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmih anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhaduna wa kafa billahi shahida. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi ya atas kebenaran apa yang diturunkan kepadamu. Apa yang diturunkan kepadamu diturunkan dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun para malaikat, mereka bersaksi. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Wah, begitupun di surat Al-Isra ya, ayat 106 ya, Allah menjelaskan wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas. Yaitulah Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu ya Rasulullah secara berlahan-lahan, secara berangsur-angsur dan agar engkau bacakan Al-Qur'an ini kepada manusia. Begitupun di surah Asy-Syu'ara ayat 192 Allah katakan wa innahu latanzilu rabbil alamin, dan Al-Qur'an ini benar-benar turun dari Rabbul Alamin, yaitu yang Maha mengurus alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Nazala bihir ruhul amin, yang turun dengan Al-Qur'an ini ruhul amin Jibril alaihi salam. Ala qalbika litakuna minal mundhirin, diturunkan ke dalam hatimu agar engkau menjadi pemberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas ya. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas. Begitupun kita dapatkan ayat yang menjelaskan tentang kebenaran Al-Qur'an, surat Fusilat ayat 41-42, di mana Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Al-Qur'an ya, tatkala datang kepada mereka, padahal Al-Qur'an ini adalah la kitabun aziz, benar-benar kitab yang mulia. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wala min khalfih, tidak akan datang kepada Al-Qur'an kebatilan baik dari depan ataupun dari belakang. Tanzilum min hakimin hamid, yang diturunkan dari yang Maha bijaksana lagi Maha terpuji. Dan ayat seperti ini banyak ma'asyiral muslimin ya. Ayat yang seperti ini sangatlah banyak. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasulnya, dan bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah wahyu. Ini poinnya, kitab-kitab tersebut adalah wahyu. Yang kedua, kitab-kitab tersebut adalah kalamullah. Dia adalah kalamullah, dia adalah firman Allah. Allah yang berbicara dengan ayat-ayat tersebut. Yang ketiga, bahwasanya kitab-kitab diturunkan oleh Allah, ada yang miwara'i hijab, Allah berbicara langsung kepada Rasul tersebut dari balik tabir. Ada juga dalam bentuk Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan wahyu. Ada juga dalam bentuk Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan kitab tersebut, kemudian memberikannya kepada salah satu rasulnya. Sebagaimana sudah kita bacakan ayat-ayatnya dan hadis-hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita memasuki pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 81. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, ma manzilatul Qur'an minal kutubil mutaqaddimah? Apa sih kedudukan Al-Quran kalau dikaitkan dengan kitab-kitab yang pernah turun sebelumnya? Kedudukannya bagaimana? Kalau kita hubungkan Al-Quran dengan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu korelasinya bagaimana? apakah Al-Quran ini membatalkan semua hukum yang datang sebelumnya atau bagaimana? Coba kita lihat jawabannya. Al-jawab, qala Allah Ta'ala fihi, wa anzalna ilayka al-kitaba bil-haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alayhi. Dan kami telah menurunkan kepadamu ya Rasulullah Al-Kitab bil-haq dengan kebenaran, musaddiqan lima baina yadayh, dan sebagai sebagai kitab yang musaddiqan, yang membenarkan apa-apa yang telah datang sebelumnya di antara kitab-kitab, wa muhaiminan alaih, dan sebagai penjaga atas kitab-kitab sebelumnya. Penjaga artinya menetapkan hal-hal yang memang baik, hal-hal yang sesuai, dan menafikan hal-hal yang sudah diubah-ubah dan diganti oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul kitab. Nanti beliau akan menafsirkan apa yang dimaksud dengan muhaiminan, akan ditafsirkan oleh Syekh Hafiz Ibnul Ahmad Al-Hakami. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 37, Allah katakan, wa ma kana hadzal qur'anu an yuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilal kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Dan Al-Qur'an ini bukanlah kitab yang dibuat-buat, iftira, tidak sama sekali. Ya, kitab ini, yaitu Al-Quran, bukanlah kitab yang dibuat-buat dari selain Allah. Tetapi Al-Quran ini adalah tasdiqal ladzi baina yadayh. Dia adalah kitab yang membenarkan apa-apa yang telah datang sebelumnya. Dan dia adalah yang merinci isi-isi dari Al-Kitab. La raiba fihi min rabbil alamin, tidak ada keraguan di dalamnya, dia berasal dari rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, begitupun dalam surat Yusuf ayat 111, Allah berfirman, ma kana hadithan yuftara, Al-Quran ini bukan cerita yang dibuat-buat. Ma kana hadithan yuftara, Al-Quran bukan cerita yang dibuat-buat. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Akan tetapi Al-Qur'an adalah membenarkan apa yang telah datang sebelumnya, rincian atas segala sesuatu, dia adalah petunjuk dan dia adalah rahmat liqaumin yu'minun, atas kaum yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Syekh Hafiz Al-Hakami berkata, qala ahlu tafsir, berkata para ulama tafsir, yang dimaksud dengan muhaiminan, Al-Quran ini adalah muhaiminan, yaitu Al-Quran adalah menjaga saksi apa-apa yang telah turun sebelumnya, dan sebagai pembenaran atas apa yang turun sebelumnya. Maksudnya, yusaddiqu ma fiha minas sahih, Al-Quran datang untuk membenarkan apa-apa yang benar di dalam kitab-kitab sebelumnya, karena sebagaimana kita tahu bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu sudah mengalami tahrif. Yuharrifuna al-kalima amma wadi'ih, mereka mengubah-ubah ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailu lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim, celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka. Thumma yakuluna hadha min indillah, kemudian mereka mengatakan ini berasal dari Allah. Liyashtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Wa yanfi ma waqa'a fiha min tahrifin wa tabdilin wa taghyir, dan Al-Quran datang untuk menafikan apa-apa yang sudah diubah, diganti, ya, sudah diubah-ubah dan diganti dari kitab-kitab yang datang sebelumnya. Wa yahkum 'alaiha bin-naskh aw at-taqrir, dan Al-Qur'an terkadang datang untuk menaskh. Secara umum Al-Qur'an datang menaskh, tetapi ada dalam ayat-ayat Al-Quran yang mentakrir, menetapkan apa-apa yang sudah tetap sebelumnya. Artinya sudah ada hukumnya sebelumnya, kemudian Al-Quran menetapkannya lagi. وَلِهَذَا يَخْضَعُ لَهُ كُلُّ مُتَمَسِّكٍ بِالْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِمَّنْ لَا يَنْقَلِبُ عَلَىٰ أَقِبَيْهِ. Kata beliau, oleh karenanya, kalau ada orang yang dia mutamassik, dia berpegang teguh dengan kitab-kitab yang pernah turun sebelumnya, dan dia tidak berbalik ke belakang ketika mendengar Nabi Muhammad, pasti dia akan membenarkan Al-Quran. Artinya, siapapun yang benar-benar membaca kitab-kitab yang pernah turun sebelum Al-Quran, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka akan beriman kepada Al-Quran. Sebagaimana terjadi pada Najasyi. Radhiyallahu ta'ala an. Yang datang kepada mereka, kepada beliau sahabat, kemudian membacakan beberapa ayat dalam Al-Quran, maka beliau berkata, ini adalah malaikat yang pernah turun kepada Nabi Isa dan Nabi Musa. Kemudian Najasyi beriman kepada Al-Quran. Hal itu disebutkan dalam surat Qasas ayat 52-53. Alladzina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab sebelum Al-Quran, maka mereka akan beriman kepada Al-Quran. Wa idza yutla 'alaihim qalu amanna bih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, mereka akan mengatakan kami beriman. Karena mereka akan tahu bahwa ini adalah dari satu sumber yang sama. Innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Sesungguhnya itu benar-benar datang dari Rabb kami, dan kami benar-benar adalah orang yang muslim, orang-orang yang pasrah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poinnya ma'asiral muslimin. Jadi pertanyaan ke-81, Musannif rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma manzilatul Qur'an minal kutubil mutaqaddimah. Apa posisi Al-Quran dibandingkan kitab sebelumnya? Sudah kita sampaikan, posisi Al-Quran adalah dia datang dengan kebenaran, dan dia datang membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Maksudnya, yang benar ditetapkan lagi oleh Al-Quran, adapun yang sudah diubah-ubah maka dinafikan oleh Al-Quran, dijelaskan kebatilan, penyimpangan dari orang-orang yang datang sebelumnya. Dan Al-Quran adalah tafsilan, dia adalah penjelas, wabayyinat, dan dia adalah penjelasan minal huda wal furqan. Ya, penjelasan dari petunjuk dan juga Al-Furqan. Al-Quran datang sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin, ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini dari pembacaan kitab A'lamu Sunnah Al-Mansurah yang ditulis oleh Syekh Hafiz Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah untuk terus menerus mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.